anakmu ini ma. Ma, dengarlah suaraku ini ma. Ini aku kembali ingin berbakti lagi. Namun yang ku temui belum sayang. Manisnya gula dunia, aku dibuat terlena, tak sadar diri. Lupa semua lupa, Tuhan dan orang tua, aku tenggelam dalam fata morgana. Tertipu manisnya gula dunia, aku dibuat terlena, tak sadar diri. Lupa semua lupa, Tuhan dan orang tua, aku tenggelam dalam fata morgana. Salah, aku telah berdosa.